بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: واتق دعوة المظلوم. Hati-hatilah kamu dari doanya orang yang dizalimi. Ij'al bainaka wa bainahu wiqayah. Hati-hati, harus ada tameng, pemisah. Itu dengan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Hadzal amran yaqiyan min ruziqahuma min jami'i syurur dunia wa ukhra. Dua perkara ini, keadilan dan meninggalkan kezaliman, akan menjaga kepada orang yang diberikan rezeki dari menjami syurur, dijaga oleh Allah dari segala bentuk kejahatan dunia dan di akhirat. Wa fi tanbih ala tahzir min jami' anwa'i dzulm. Hati-hati, peringatan dari seluruh bentuk kezaliman. Al-fa'innahu ay-sya'an laysa bainahu bainallahi hijab. Perkaranya tidak ada hijab lagi antara dia dengan Allah. Hadhil jumlah mufassarah li dhamir sya'an ay fa'innaha la tuhjab 'anillahi ta'ala wa yaqbaluha. Sehingga tidak ada penghalang lagi sehingga Allah terima doanya. Fil hadits ayatan qabul khabar al wahid al adl, diterimanya kabar orang yang adil dan wajib beramal dengannya. Dan bagi seorang pemimpin mengutus pegawai untuk mengambil zakat, menarikkan zakat dan memberikan nasihat kepada pegawainya untuk bertakwa kepada Allah, mengajarkan agama, menghindarkan dari kezaliman, ya'rifuhum su'aqibatihi, memberikan pengetahuan kepada mereka tentang balasan terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian bertahap di dalam belajar itu bertahap. Enggak boleh semuanya, enggak boleh tergesa-gesa. Dimulai yang paling penting dari yang penting. Artinya yang sangat penting dilihat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Itu dia dalam menyampaikan ilmu, ya. Enggak bisa semuanya, bertahap. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.